Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Smart FM number one business and inspiration radio network. Selamat malam smart listener, apa kabar? Satu pekan kita gak bertemu dan rasanya ada banyak sekali cerita, ada banyak sekali sharing gitu ya, yang ingin segera kita bagikan malam hari ini terkait pengasuhan, ya kan? Dan malam hari ini saya sudah bersama-sama dengan Ibu Eli Risman. Selamat malam Ibu yang cantik. Selamat malam Mbak Olayan Jelita. Kedinginan ya? Ya, ya, tadi ruangan ini selalu ya, studio selalu kebetar. Memang dingin ya. Okay. Buat dan, nenek-nenek terutama. Dan kemudian juga memang di luar sana nih beberapa hari ini hujan terus. Hujan terus, saya dikasih informasi dari BMKG tuh akurat terus hujan, pas gitu ya. Dan sedih ya, Bandung lagi 4 betul. Kecamatan banjir. Benar, Bandung, ya. Banjarnegara. Okay, longsor, Allah. Ya. Okay. Baik Mbak. Semoga mereka tetap diberikan kekuatan ya. Oke. Smart listener, malam hari ini kita masih ingin menyambung perbincangan mengenai ayah. Ya. Ya, jadi kalau minggu kemarin kita membahas bersama dengan dokter Tetet gitu. Sengaja memang nggak kita sebutkan namanya ya, demi menghormati privacy beliau gitu ya. Tetapi dari sharingnya ternyata ada banyak sekali kemarin SMS dan kemudian juga telepon yang ternyata nggak selesai bisa kita bahas gitu. Betul. Kan karena keterbatasan waktu. Nah malam hari ini smart listener kita mau bahas ini. Mudah-mudahan Anda yang kemarin tidak sempat mendengarkan kami bisa menyimak apa yang mau dibahas, apa yang mau dijawab oleh Bu Eli Risman ya. Betul enggak? Baik. Bu, sedikit sebelum kita kita membahas nih malam hari ini, kita memang khusus mau menjawab SMS dan telepon-telepon yang kemarin banyak sekali gitu, terutama telepon. Bu ingatkan lagi dong seberapa kuatnya pengaruh ayah gitu ya, kehadiran ayah dalam pembentukan jiwa, pembentukan karakter dalam pengasuhan anak. Dan apa sih yang paling urgent kalau seandainya nggak ada ayah? Ya, kita silakan Ibu. Terima kasih teman-teman smart parents yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama sebelum saya memenuhi permintaan Mbak Ola, saya ingin sekali mengucapkan selamat Hari Ibu. Oh iya. Pada ibu-ibu yang cantik dan bahagia di luar sana. Meskipun sudah lewat ya tanggal 22 kemarin ya. Iya. Okay. Tapi saya ingin juga mengucapkan kepada ibu-ibu bahwa tantangan kita menjadi lebih berat, tapi tetaplah jadi yang bahagia, ya, karena anak-anak membutuhkan aura bahagia sekarang ini, gitu, di tengah-tengah desakan dan yang mereka dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita ya Bu ya. Iya gitu ya. Nah, baiklah, sudah kita berulang kali mengatakan bahwa jiwa kita ini seperti bejana. Berhubungan. Jadi dibutuhkan dua-duanya gitu. Udah fitrohnya kita ini memerlukan cinta dan kasih sayang ibu, kemudian cinta dan kasih sayang ayah. Tidak bisa timpang satu di antaranya. Tidak bisa anak tanpa ibu, tidak bisa juga anak tanpa ayah. Anak yang lengkap adalah yang hadir ya kedua-duanya. Tapi bukan hadir dengan cinta yang dikatakan saja, tapi cinta yang dirasakan. Nah, kebanyakan orang-orang menyampaikan cinta dengan kata-kata, ya, tapi tidak membuat orang yang menerima kata-kata itu merasakannya. Ya, dalam hal ini anak-anak. Apalagi kalau ibu atau ayah, khususnya ayah yang kita bicarakan beberapa pekan ini, tidak pernah menunjukkan dengan bahasa tubuhnya, bahkan dengan kata-katanya, bahwa dia mencintai. Bahwa dia menyayangi, bahwa dia ada untuk anaknya secara fisik, secara emosi, secara spiritual. Jadi banyak sekalilah kasus-kasus sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau dalam bentuk yang ekstrim, penjara itu adalah tempat-tempat lelaki yang fatherless, yang bermasalah dengan ayahnya. Nah, sekarang ini kondisi anak-anak kita itu penuh tantangan yang luar biasa. Mm-hmm. Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, saya akhir-akhir ini, terutama satu bulan terakhir ini, jadi curiga. Mm-hmm. Curiga ya. Sama pendidikan? Sama pembuat kurikulum untuk SD. Oke. Okay. Saya pikir ada apa ya di belakang ini gitu loh. Mm-hmm. Kenapa sih anak-anak sangat diberatkan gitu loh pada usia dia sangat dini gitu. Hmm. Kemudian gitu loh. Yang kedua adalah lifestyle ya. Okay. Lifestyle juga diumbar sedemikian rupa gitu supaya orang punya, supaya orang memiliki, supaya orang mengikuti gitu. Sedemikian rupa dan apa yang dipasarkan itu dan yang ditularkan itu dan yang diiklankan itu sama sekali tidak sehat. Hmm. Berkolaborasi dengan beban pelajaran yang dipasakkan ya, tidak redo ke dalam jiwa anak dan tidak patut menurut hemat saya, walaupun disampaikan dengan, diharapkan disampaikan dengan cara yang menyenangkan, padahal kemudian training gurunya tidak ada, dan berkolaborasi lagi tadi dengan lifestyle yang membuat ayah-ayah menjadi sangat sibuk, padahal kita mungkin dia punya beberapa permasalahan di belakangnya yang membuat mereka belum bisa berfungsi dengan ayah yang seperti kita bicarakan tadi, sehingga menghasilkan makna anak-anak yang tangguh, takwa ya, cerdas dan bahagia, itu semakin jauh. Mm-mm. Jadi ini kolaborasi antara beberapa hal ya, plus media yang sangat buruk, kemudian pornografi, di datangnya serbuan dari era digital, ini membuat benar-benar kita, keluarga Indonesia, berantakan dan anak-anak kita berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gitu. Riset-riset menunjukkan bahwa, terutama teman-teman bisa cek Henry Biller tadi ya, yang agak genap gitu, bahwa anak-anak yang ayahnya hadir itu lebih mampu bicara, lucu ya, padahal yang banyak ngomong maknya. Iya. Lebih mampu mengemukakan diri, lebih percaya diri, prestasi akademis lebih bagus, dan kemampuan membaca lebih baik. Itu saya juga kalau diumumkan dibilang begini saja, saya juga tidak paham korelasinya bagaimana ya. Antara tapi kehadiran ayah dan kemampuan Henry membaca. Biller melakukan, iya, melakukan studinya bertahun-tahun. Kemudian bisa juga berkaitan dengan lebih percaya diri, terutama lebih berani di luar hubungan anak ibu. Mm-hmm. Yang seperti kita bahas anak ibu, ayah, kalau kita kan sebentar jangan-jangan aduh jatuh deh entar luka tuh ya Allah, nah emang udah nature-nya ibu begitu, nah, ya nature-nya kita begitu, nature-nya ayah selalu pegang sepeda dari belakang. Oke. Ya mau jatuh enggak jatuh dia entar usaha kok pegangin sepedanya, anaknya jatuh ya enggak apa-apa asal sepedanya jangan. Ya kayak gitulah. Sampai kepada pergaulan, kemampuan bersosialisasi, pengambilan keputusan. Luar biasa, banyak sekali mbak. Pengaruh dari ayah ini. Pengaruh dari ayah. Apalagi ayah itu ayah yang beriman ya. Lebih bagus lagi ke pertumbuhan spiritualitas dan sosialnya anaknya. Oke. Ya, kalau bicara soal ayah, kemudian juga perannya memang akhirnya kita sadar ya. Beberapa kali kita ngebahas ini di Smart Parenting gitu kan Bu, ternyata memang kita akhirnya ketemu gitu loh bahwa fungsi ayah itu nggak bisa ditiadakan gitu, bukan cuma sekedar kurang, mbak. Benar, nggak cuma sekedar pencari nafkah, memenuhi kebutuhan ekonomi hidup, gitu betul. Kan, seolah-olah hanya untuk baju. Itu aja gitu. Betul. Nah, Smart Listener, Anda mungkin juga punya pertanyaan, komentar gitu ya tentang apa yang kita bahas malam hari ini atau juga tentang topik ayah yang selama ini kita bahas. Mungkin Anda punya masukan-masukan. Supaya nanti tahun 2015 mungkin kita bisa lebih tajam lagi ya. Terima kasih. Smart Listener, kita akan jeda dulu, kita akan break dulu. Nanti kita di sesi yang berikutnya kita akan mulai membahas SMS-SMS. Kemudian dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk malam ini dan kemudian yang minggu lalu belum sempat kita bahas. Ya, jadi ya? Memang teman-teman sekalian, entahlah ini pas atau tidak, tapi kami mohon maaf, pekan ini, kali ini kita cuma ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan karena sering sekali gitu loh sesi kita kok jadinya tidak sempat membahas dan teman-teman merasa tergantung dan komplain lagi ke Smart, dan kok saya ketemu juga teman-teman akan bilang, ya Bu kenapa sih kok kita kirim sampai kebalik papan kemarin baru pulang, iya, ya Bu kenapa sih nggak pernah genep gitu, kenapa kenapa sih kok kita telepon atau kita bertanya? Kita gak pernah dijawab. Kita tuh kan butuh jawaban, Bu. Iya, Mbak. Iya, Bu. Gitu. Maafkan saya ya. Maafkan. Nah, saya pikir adalah satu sesi ini kita penuhkan ya, membahaskan itu. Dan kita tutup nanti dengan sebuah surprise. Oke, untuk Anda, keluarga, dan khususnya untuk para ayah. Oke, ya. Baik, Smart Listener, setelah lagu dan kemudian kita dengarkan dulu beberapa informasi komersial, kita akan kembali dalam Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. ...95,9 Smart FM number one business and inspiration radio network. Oke, Smart Listener, kita sudah sampai di sesi yang kita tunggu-tunggu. Saya juga udah gak sabar, Bu. Soalnya banyak banget SMS-nya yang saya tuh ngebaca ini tuh menempatkan diri gitu. Kalau di posisi mereka tuh bagaimana. Betul. Apalagi minggu kemarin setelah kita dengarkan dokter, ternyata banyak yang telepon. Gua banget gitu loh. Gua banget. Dan pada berlinangan air mata. Berarti saya malah menemuinya di Balikpapan. Oh, ada yang langsung mengadu dan memeluk erat itu banyak. Luar biasa. Oke, Bu, kita coba ke SMS dulu ya sebelum nanti yang via telepon kita bahas ya. Ada Pak Sujudi di Balikpapan. Ini yang minggu kemarin mengirimkan SMS. Bu, bagaimana sih caranya menyadarkan keponakan laki saya gitu ya, yang ibunya diceraikan ayahnya. Dia tuh sangat benci banget sama ayahnya dan sampai sekarang tuh gak mau pulang. Sudah 2 tahun. Ya Allah, kemana ya? Gitu. Ini berarti kalau kayak gini mungkin saya soalnya juga gak lengkapkan usianya berapa ya, apakah di SMP, SMA gitu ya. Tapi pokoknya mungkin ya kalau begini apakah sudah mulai mengerti gitu lah. Ibarat katanya maksudnya secara usia sudah mengerti. Tapi ini soalnya kehidupannya didominasi sama perasaan. Udah, Mbak, saya boleh jawab. Oke, silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sujudi. Pak Sujudi. Jadi begini ya Pak, semua kita, bagi saya ulang lagi, bagi semua manusia sebetulnya perasaannya itulah yang paling diutamakan. Pertanyaan saya buat Pak Sujudi maupun siapapun Anda yang mengajukan pertanyaan yang kurang lebih sama, karena saya melihat udah saya pelajari ya Mbak, ada beberapa pertanyaan yang sama adalah begini. Apakah Anda, Bapak dan Ibu, sudah mendengarkan perasaan dan sudah membuat got atau jalur perasaan supaya perasaan orang itu mengalir dengan mendengarkan perasaan itu dan menerimanya? Kalau belum, itulah yang dibawa anak itu lari. Boleh gak saya tambahkan kasus Pak Suyudi dengan sebuah cerita yang tiba-tiba melintas di kepala saya. Entah apa ya, semesta kung kali ya, seperti Mbak bilang, semesta mendukung. Tadi pagi suami saya tiba-tiba bertanya tentang seorang saudara jauh kami yang dia salah sebut namanya. Dia bilang, apa kabar ya Abang Said, bla bla bla bla. Oh, dia sudah meninggal. Sudah. Hah? Kata suami saya, udah meninggal. Pendek cerita. Adalah seorang anak dari keluarga, iya, gak terlalu jauh lah, keluarga dekat kami ya. Yang ayahnya itu kerasnya luar biasa. Jadi, tapi dia sebetulnya sayang. Itulah, tapi cara sayangnya itu cara sayang orang dulu. Maunya ya, cara sayangnya seperti itu gak diulang sama orang sekarang. Iya. Ya, dengan tangan, dengan kata-kata, dengan suara yang keras, menggelegar. Tapi dia sayang. Dia bekerja keras sebagai pengusaha. Kemudian dia mengirimkan anaknya untuk sekolah ke Jakarta. Tapi Mbak, sejak dia menginjakkan kakinya di Pulau Jawa sampai dia meninggal, dia tidak berkomunikasi dengan siapapun saudara-saudaranya. Sehingga adalah seorang adiknya mencari-cari, ternyata dia selesai sekolah, dia bekerja pada sebuah perusahaan BUMN negara, BUMN. Kemudian dia punya istri di daerah di mana dia, gak usah saya sebut lah ya. Kemudian dia punya anak ya. Bahkan terakhir tentunya dia punya cucu. Tapi dia tidak menyambung hubungan silaturahim. Dia bawa pergi perih hatinya, ya. Dia lumat sendiri dengan semua dukanya. Itu yang suka tidak diperhatikan oleh orang, yaitu perasaan. Jadi kalaulah Bapak sempat, Pak Suyudi, bertemu dengan atau berkomunikasilah dengan kemenakan Bapak ini, beginilah saya sarankan Bapak bertanya. Berat benar dan lama benar kau bawa perasaan lukamu ya nak. Tuh biasanya pertanyaan pertama begitu aja udah langsung mata berkaca-kaca tuh. Udah ya. Kapan kira-kira kau bisa melerai ya beratnya rasamu itu. Kau dendam ya nak. Langsung aja tembak situ. Jangan bilang kau sedih kau apa enggak. Yang memutak yang puncaknya aja kau dendam ya. Semua-semua perlakuan yang kau terima. Terus pak, bapak pikirin aja lagi pak. Apa kata-katanya. Ya sedih, marah, apa segala macam. Mungkin pak reaksinya tidak saat itu langsung ya, tapi pelan-pelan pasti pak anak itu akan bereaksi dan merasa dekat dengan bapak, merasa dia bisa curhat. Jadilah pendengar yang baik dulu. Setelah itu pak, kalau dia udah dekat lagi barulah bapak arahkan bahwa kebencian ya akan merusak diri sendiri ya pak, seperti lilin. Ya, dia menerangi orang lain tapi dia terbakar dan habis. Untuk apa? Dan pujilah dia bahwa dia pasti anak yang pintar, anak yang perkasa, anak yang apa. Kalau perasaan buruk itu mencekam terus di jiwanya, dia mungkin tidak akan berkembang. Dia harus menjadi pribadi yang sukses. Lalu bapak kasihlah harapan-harapan ke masa depan. Saya yakin bapak pasti bisa. Dan ayah dan ibu lain yang kebetulan menghadapi persoalan seperti Pak Suyudi, bukan dengan kemenakan tapi dengan anak atau adik kandungnya sendiri, saya sarankan bikinlah got emosi terlebih dahulu ya, rendahkan frekuensi, bikin got emosi ya, lalu lemparkanlah ya harapan secara emosional ke masa depan. Oke. Jadi memang apa namanya anak ini atau kemenakan Pak Suyudi ini butuh orang yang bisa dipercaya, kira-kira kayak gitu ya. Bukan yang, bukan Mbak, maaf yang, Mbak. Ya dipercaya untuk mendengarkan perasaan dia gitu maksudnya. Membutuhkan orang yang mau mendengarkan perasaannya dan menerima dia apa adanya dengan kebenciannya. Ya jadi kita kalau kata yang gampangnya, duduklah di sisinya, pakailah sepatunya, ya gunakan kacamatanya, coba lihat dunia pakai kacamatanya dia, itu. Soalnya kan seringkali kalau misalkan anak dengan kondisi yang seperti ini, ketika misalkan datang kepada yang lebih tua, siapa gitu, budenya, padenya atau yang lain, pasti langsung yang keluar adalah tiba-tiba kalimat nasihat. Betul. Dan tanpa itu satu dari 10 gaya populer kami sebutnya Mbak. Gaya populer ya. Artinya semua orang pakai saking populernya. Saya sebut aja itu gaya populer. Okay. Itu sangat familiar bagi keluarga besar lingkungan yayasan kita dan Bu Hati. Menasehati. Maksud kita baik. Tapi orang menerima, ya dasar lo ya gak kena gue ajak ngomong lo. Nah itu. Kalau udah sempet kayak gitu udah pasti gak mau cerita. Ya, lo seomplot lo ya. Gitu. Itu bahasa anak remajanya. Nah anak-anak ibu yang remaja lo berasa gitu kan? Ya gak? Lo bilang deh. SMS kemarin lo berasa gitu kan? Gak kena diajak ngomong lo, sekomplot aja lo. Gitu. Oke, mudah-mudahan Pak Suyudi bisa cukup bisa mendapatkan inilah ya insight yang baru ya. Oke, kita ke Pak Sidarta. Kata Pak Sidarta di Kaltim ini di Penajam ya, di Kabupaten Penajam. Cerita Bu Dokter yang kemarin tuh saya banget loh, Bu ya. Oh, gitu ya, Pak. Tapi setelah saya dewasa saya baru tahu, Bu, bahwa menolak poligami katanya bisa kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan kok dalam Al-Qur'an ya, tertulis di dalam surat Nisa ayat 3. Jadi sebenarnya tergantung ini siapa yang berpoligami. Apa komentar Ibu? Silakan. Sidarta. Menolaknya betul, Pak. Dosa. Tapi kemarin dokter, kalau kita gak salah ya, mengatakan benar-benar hilang, Pak. Kan dalam agama itu kan, kalau dalam Quran kan bilang kamu boleh kawin 1, 2, 3 ya, sampai 4. Tapi, nah ujungnya terusin, Pak. Berlaku adil lah. Itu di garis bawah, itu di bold. Ya, ini soalnya yang berlaku adilnya itu gak pernah disebut. Maka dokter kemarin bilang gitu. Gak mungkin adil. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja mengatakan itu berat. Ya, karena kita punya feeling. Itu. Dan setan itu pekerjaan utamanya adalah memecahkan perkawinan. Iya kan? Ngegodain Adam sama Hawa, ingat enggak sih? Betul, ya enggak kepengen dong. Itu ya diciptakan kan? Tugas utamanya izinkan kami, kata setan kepada Allah, untuk menggoda itu. Enggak suka ngeliat ada keluarga bahagia ya. Jadi tadi yang dilakukan mungkin kalau dilakukannya baik-baik dan memang ada satu hal yang ingin saya mau singgung di sini ya ketika membaca pertanyaan Pak Sidarta itu. Kalau dilakukannya baik-baik, Pak, ya, dilakukan baik-baik saja, belum tentu dari segi anaknya, Pak, menerima. Dari segi istrinya aja, Pak, suka bilang nih, lukanya di sini, sakitnya di sini, ya kan? Nah, jadi satu hal lagi, memang ya saya bersyukur kepada Allah, saya diperjalankan dan punya kesempatan lama tinggal di luar negeri, bergaul dengan berbagai macam suku bangsa, dan kemudian saya melihat sekali, saya boleh gak cerita sedikit tentang saya? Saya melihat sekali bahwa pada komunitas-komunitas yang Islam itu disosialisasikan dengan baik, ya mereka tuh menerima poligami. Sebetulnya ada sebuah kelompok masyarakat di sini yang memang istri-istri itu mencarikan suami bagi anaknya untuk menunjukkan bahwa dia beriman. Jadi dia ingin merasakan sakitnya itu dan kemudian menunjukkan keimanannya bahwa ya dia menerima poligami dan kemudian merasa sakit, tapi dia mau menunjukkan bahwa dengan rasa sakit itu dia beriman. Ya, ya masing-masing orang punya sikapnya sendiri. Ya. Nah, jadi saya ini pendengar berceritalah tentang kejadian tahun 84 ke 86 ya. Silakan kurangin sendiri 2014 kurangin 86 jadi berapa tahun. Saya berada di Honolulu. Saya membantu mengislamkan seorang New Yorker yang cantik, bekas pramugari dan pokoknya jet setnya lah ya. Di Honolulu tahun 84. Ujung-ujungnya saya merasa dia dekat sekali sama saya. Ujung-ujungnya dia dekat sama apa datang ke rumah saya, menyukai sambal terasi dan sayur lodeh. Tapi tahu enggak dia minta apa berikutnya? Oke. Okay. Berbagi suami saya. What? Berbagi Pak Risman. Iya. Nah. Kata Pak Risman sih aku kagak aja. Pak Risman, maaf ya. Berbagilah, duduklah kami bertiga. Itu Mbak, waktu saya dan Pak Risman enggak setuju dan tidak mengizinkan, dia tunjuk-tunjuk saya, dia marah-marah, dia bilang you are not a good Muslim. Kita lagi merantau, cuma 2 tahun. Nanti Pak Risman bawa pulang bini, bukan pulang anak. Dan New Yorker. Anaknya masih kecil-kecil dan saya betul-betul tidak siap. Saya merasa itu perlu waktu gitu ya. Okay. Oh, jadi dia marah-marah. Akhirnya satu caranya adalah dia, ya saya, solusi yang paling dia boleh bicara pribadi sama suami saya lewat telepon. Kesimpulannya, ujungnya itu yang bisa saya tolerin. Tapi kemudian kami baik sekali, kami mencarikan dia suami, ya kami buatkan perhelatannya lah ya, seperti itu. Nah, dia menceritakan kepada saya tentang teman-teman kami di London yang dengan rela berbagi suaminya dengan teman lain yang baru masuk Islam. Apa yang ingin saya sampaikan? Dan ketika saya kedua kalinya di Amerika, saya ketemu lagi Omani, ya orang Oman, orang Turki dan sebagainya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang tersosialisasikan gitu loh poligami itu dengan baik, ya. Sebagian mereka tidak begitu sulit menerimanya. Saya pikir di sini budaya kita lebih kuat ya. Itu jadi kebencian terhadap poligami itu menjadi sangat luar biasa. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya, tapi saya tetap mengatakan bahwa itu karena perasa perempuan dengan otak kanannya itu memang tidak gampang menerima poligami. Gitu. Ya, kecuali memang pada titik tertentu yang keimanannya sudah luar biasa. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM number one business and inspiration radio network. Oke, Smart Listener, kita sambung lagi ya. Di sesi berikut ini kita coba akan melihat SMS yang sudah masuk malam hari ini dan juga yang kemarin. Ini kita coba ke SMS lagi, Bu. Selamat malam Ibu, kisah yang kemarin diceritakan tuh sama persis dengan yang saya alami. Saya bersama adik saya ditinggal ibu meninggal. Dan pada saat itulah ayah saya sudah meninggalkan rumah untuk menikah dengan yang lainnya gitu ya. Ketika mama meninggal, saya umurnya 11 tahun dan adik saya 6 tahun. Ya. Singkat cerita, kami tinggal bersama ayah dan mengalami gonta-ganti ibu beberapa kali. Ya Allah. Pada ibu tir yang pertama kami selalu disiksa. Adik saya dijauhkan dari saya. Intinya kami berdua sekarang sudah bisa survive, sekarang sudah berkeluarga. Nah, kalau udah kondisinya kayak gini, Bu, supaya nanti artinya tidak jadi berpengaruh kan gitu kan, ada sesuatu yang hilang kan ketika dalam proses sampai mereka sekarang dewasa. Apa yang harus diantisipasi oleh ibu dan kemudian adik-adik ini yang sudah berkeluarga supaya tidak terjadi kepada anak-anak mereka dampaknya gitu. Jadi sebetulnya pengasuhan itu adalah dengan kata lain diturun-temurunkan ya. Jadi ada dua sikap yang biasanya dimiliki oleh seseorang. Satu, dia ingin sama sekali kepahitan dan kegetiran hidupnya itu tidak dirasakan oleh anaknya. Yang kedua, tidak bisa mengendalikan diri sama sekali dari wiring sambungan-sambungan yang sangat tebal di otaknya tentang apa yang dia alami. Lalu dia turunkan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi bukannya saya salahkan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena itu otomatis, Mbak. Mm-hmm. Seperti kita biasa ceritakan, anak kecil yang perempuan yang biasa dicubit, apa-apa dicubit, apa-apa dicubit. Begitu dia punya anak, anaknya nakal, dia cubit. Dia juga akan melakukan hal yang sama. Gak bisa dia kendalikan, itu otomatis. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan yang dengan kasus ibu ini tadi adalah, Bu, ibu sadari benar apa yang terjadi pada ibu sekarang ini. Satu, saya menghimbau ibu memaafkan. Ya, memaafkan bahwa kebutuhan ayah ibu untuk istri dan ibu bagi anak-anaknya telah membuat beliau salah pilih, tidak seksama, sehingga menghadirkan kepada ibu seorang ibu yang sangat kejam. Dan kemudian gonta-ganti orang tua, ya, ganti ibu itu juga tidak sehat. Saya, satu, menyarankan ibu maafkan, karena banyak yang tidak terkendali saat itu oleh ayah ibu. Kedua, minta ampunkan kepada Allah supaya hati ibu lapang dan adik ibu lapang. Tolong sampaikan salam hormat saya pada adik ibu. Yang ketiga, kalau ayah ibu masih hidup seperti yang saya sarankan kepada dokter kemarin itu, ya, belasan tahun yang lalu, tolonglah ajak bicara apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kenapa beliau memilih ibu yang suka menganiaya itu, kemudian kenapa berganti, dan seperti yang dilakukan oleh dokter kemarin, tahu gak beliau apa rasanya? Mm-hmm. Nah, yang keempat adalah saya mengharapkan atau kalau boleh menyarankan gitu, ibu tolong berusaha keras untuk memutuskan semua tali-tali masa lalu itu. Buatlah sebuah cara yang khas ibu dan adik ibu untuk mengasuh anak-anak ibu dengan semua pengalaman buruk itu. Jangan pula terlalu memanjakannya, gitu ya. Jangan kepengen lari dari yang dulu. Ada juga Mbak yang begitu, kepengen dulu hidupnya susah banget, sekarang apa aja anaknya minta dia kasih. Itu juga salah ya. Salah besar, gitu loh. Karena anaknya tidak hidup selamanya dengan yang kondisi yang sekarang dia miliki karena ayahnya lagi berada, gitu. Ya, semoga ibu bisa. Saya sarankan ibu silakan hubungi yayasan kita dan Buah Hati dan ikut pelatihan dan seminar, terutama tentang bagaimana berkomunikasi benar, baik dan menyenangkan. Karena pada sesi pertama ibu akan dibantu untuk menyelesaikan urusan ibu dan bapak, siapa saja yang mau ikuti, bukan hanya ibu ini saja, masa lalu bapak dan ibu. Ya, dan kita akan biasanya dalam pelatihan itu saya mengirim 3-4 psikoterapis, Mbak. Untuk membantu peserta menyelesaikan. Kalau umpamanya dalam pelatihan tersebut tidak selesai juga, akan ditangani oleh pelatih sesudah pelatihan. Kalau tidak selesai juga, silakan ke Kemang Medical Care. Oke. Bu, itu kan kasusnya kalau seandainya sang ayah masih ada. Lalu kalau tidak ada, kalau sudah meninggal semisalnya. Iya, bisa saja terjadi, Mbak. Jadi itu yang minta ampunkan sampai ibu merasa lapang. Ampunkanlah ayahku, ya Allah. Ya, karena entah apalah terjadi pada saat itu, di mana beliau mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya dan sebagainya. Ampunkanlah sampai terus, karena memang Allah bilang fa'idha azamta, sampai kamu bersungguh-sungguh melakukannya, kamu tidak juga hilang perasaanmu atau kamu tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, kamu tinggal tawakal, kata Allah. Itu Mbak kuncinya. Oke. Baik, Ibu, kita coba ke Sumatera ya. Walaupun nggak disebutkan Sumateranya di mana, tapi Bunda, kalau Bunda berarti mungkin ya antara Padang atau ya pokoknya Sumatera lah. Orang Jawa yang menurut saya Bunda ya. Bu Eli, kami atau saya dengan suami saya sekarang ini memiliki anak 3 laki-laki, 2 perempuan. Sekarang saya lebih memilih menjauhkan mereka dari ayahnya. Saya saat ini sedang menggugat cerai karena beliau ada tapi tidak ada. Ya, anak-anak sudah besar dan saya tidak mau anak-anak memfotokopi sikap ayahnya yang tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ayah. Bagaimana menurut Bu Eli? Sebetulnya Bu, perasaan ibu pastilah berlapis-lapis dan bertumpuk-tumpuk. Semoga dengan ibu menuangkan sedikit lewat SMS ini, ibu sedikit merasa lebih ringan. Jadi gini, hanya ibu yang tahu Bu. Saya tidak mampu menilainya. Tapi seandainya lah Bu, ya, saya boleh menyarankan. Boleh pertama, ayah Bu tetap dibutuhkan sama anaknya. ya, betapapun dia tidak bisa mensupport secara ekonomis. Tapi ibu nggak menjelaskan apa, bagaimana sikap lainnya dari beliau dan apa ada di antara anak-anak ibu merasa dekat kepada ayahnya ini. Karena biasanya bu, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Dikurangkannya sedikit di sini, dilebihkannya di sana. Cuman karena otak kanan kita, kemudian karena beban yang kita rasakan berat sekali kan bu bagi ibu, karena ibu harus bekerja memenuhi semua hajat hidup keluarga yang sebetulnya bukan tanggung jawab ibu sama sekali. Dan juga ibu tidak, kita perempuan tidak didesain untuk itu. Jadi bebannya itu luar biasa. Tapi bu, satu itu tadi ya, ayah tetap diperlukan oleh anaknya. Kedua, Allah gak suka bercerai. Perceraian itu pekerjaan yang halal tapi sangat dibenci. Yang ketiga, sebetulnya untuk menghindarkan anak untuk tidak mengkopi ayahnya, bukan dengan bercerai saja. Anak-anak ibu udah besar. Ibu milikilah waktu ya untuk berdiskusi dan mendengarkan, lagi-lagi mendengarkan perasaan anak dan mendengarkan pikirannya. Kalau mereka udah berkembang pada suatu titik bahwa mereka bilang, aku sumpah mah pada Allah dan pada diriku, aku tidak akan menjadi ayah seperti ayah. Atau aku sumpah mah, aku akan berusaha untuk tidak mencari suami seperti ayahku. Itu udah cukup tanpa harus berpisah. Karena bagaimanapun tadi ayah itu dibutuhkan. Ya, tapi semuanya ibu-ibu yang menjalani, ibu yang merasakan, ya, dan ibu juga yang akan menanggungkan konsekuensi. Hidup adalah pilihan kita semua, ya. Kalau kita mengambil pilihan, kita harus mampu berani menanggungkan keseluruhan daripada konsekuensinya. Gitu, Mbak Ula. Oke. Semoga terjawab ya. Ternyata sedemikian ya. Yang nggak gampang lah Mbak. Nggak gampang gitu, ya. Karena kita mengelola jiwa anak-anak yang tidak sama sama kita. Dia ada unsur ayahnya. Dia tidak semuanya kita. Dan jangan pernah berpikir pikirannya dan pandangannya sama. Baik. Cobalah Bapak Ibu mendengarkan dulu lah pendapat anak kalau Bapak Ibu ingin mengambil keputusan untuk berpisah. Ayah. Oke. Ibu saya Erna. Saya Erna, saya single parents bu, anak saya 3. Pisah dengan suami 4 tahun lalu karena suami saya selingkuh dengan pembantu rumah tangga kami. Dia datang hanya 1 tahun sekali untuk melihat anak-anaknya. Wow. Cukup sedih sih bu, saya memang harus menyiapkan anak-anak untuk menjadi mandiri. Apa yang saya harus lakukan bu, dalam situasi yang kayak gini untuk menyiapkan anak-anak jadi mandiri? Silakan. Bu, mandiri itu datang dari, kalau mandiri yang ibu sebutkan ya, mandiri itu datang dari kepercayaan yang ibu berikan kepada anak ibu dan menunjukkan sikap bahwa dia bisa. Untuk itu ibu harus tega. Dan untuk itu ibu harus tahu tahapan perkembangan, pendengar semuanya, ya termasuk saya. Jadi anak 0 sampai 3 tahun harusnya udah bisa pakai itu apa namanya jongkok, naruh piring makannya ke sink, ke tempat cucian piring. Ya, dia udah bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya sendiri. Dia udah berusaha menggunakan pakai celana dalamnya, ya. Sampai sekarang hampir 3,5 tahun karena dilatih dari kecil, boleh enggak Mbak saya bilang sesuatu ya? Cucu saya nomor berapa itu ya? 4 itu. Pakai celana sendiri setiap hari dan setiap kali dia pakai celana dalamnya terbalik. Setiap kali dia pakai kaosnya walaupun kancing depan terbalik. Celananya terbalik. Bukan karena dia suka kantong di depan. Karena dia belum tahu. Tapi kita biarin aja, yang penting dia bisa kan. Mandiri dia pakai bajunya. Sampai hari ini Mbak, besok pagi kali masih terbalik juga. Kalau kita suruh puter dia gak mau. Udahlah. Tapi dia yakin banget kalau itu benar. Gitu. Udahlah, biar aja dulu kan. Yang penting dia bisa melakukan itu Bu. Jadi dengan pertahapan kalau Ibu di Jakarta, kapan-kapan ada seminar tentang kemandirian, Ibu bisa ikut. Karena panjang sekali untuk saya uraikan. Itu barangkali 3 sesi siaran radio sendiri. Jadi kita itu dia Bu, harus mengajarkan sesuai dengan tahapan usianya, menunjukkan sikap bahwa ibu mengatakan kamu bisa, kalau dia nggak bisa baru kita tolong, ya. Terus berdasarkan sesuai jangan apa perkembangan usia, jangan terlalu banyak ditolong. Yang kedua Bu, agama lebih penting, ya. Yang segala sesuatu itu agama bukan apa-apanya Bu, penghayatan tentang bahwa Allah Tuhan itu ada. Ya, dari situ dulu ibu mulai. Karena tantangan hidup ke depan bu lebih berat. Apalagi ibu mengasuh anak ini sendiri. Ketiga, yang harus ibu persiapkan, ibu harus cari ayah pengganti. Kalau ibu tidak kawin lagi seperti yang sudah saya sebutkan berkali-kali, ya carilah bu paman, kakek, ya, tetangga yang baik, ataupun guru, ya, guru agama, imam masjid atau pendeta di gereja, gitu. Harus ada ayah pengganti. Karena diperlukan, itu tadi, ya, ciri dari keayahan itu harus masuk dalam jiwa anak. Yang keempat, kalau ibu punya anak laki-laki, kalau pada saat ibu berbicara dengan dia, perhatikan bu, ibu bicara pendek-pendek. Satu kalimat hanya maksimal terdiri dari 15 kata. Selamat berjuang ibu sayang. Oke, okay. Baik, masih ada smart listener yang lain, bahkan yang malam hari ini masuk nih bu. Kita masih punya satu sesi, mudah-mudahan di sesi yang berikutnya terkejar ya. Ya, oke, okay. Smart listener tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM number one business on inspiration radio network. Oke, smart listener, kita sambung kembali dan ini sudah ada di sesi terakhir. Bu, sebelum kita ke SMS, ini saya mau sampaikan dulu yang menelpon gitu ya. Baik, yang menelpon, tetapi ya, karena dia tidak mau mengudara, akhirnya kita simpulkan aja ceritanya. Baik. Jadi ini adalah seorang pria bu ya yang ditinggal oleh istrinya. Ya, jadi bercerai. Bercerai, istrinya yang meninggalkan dia. Anaknya ada 3, Bu. Ya kan, remaja, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ini mau menikah ceritanya yang perempuannya. Ini. Yang perempuannya mau menikah, mantan istrinya. Oh, mantan istrinya. Oke, mantan istrinya mau menikah. Tapi kemudian ini istrinya tidak mau katanya membawa anak-anaknya. Ya salah. Nah, ya jadi mau diserahkan kepada sang suaminya gitu loh. Ternyata setelah dirunut cerita punya cerita bu, rupa-rupanya si istrinya ini, gitu ya, istrinya ini memang mengalami pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya. Kapan? Dulu. Dulu. Sebelum apa jauh sebelum menikah. Dengan apa hubungannya dia sekarang bercerai dari suaminya? Ya, jadi setelah dia mengalami pelecehan dari ayahnya, terus kemudian dia juga mengalami pelecehan dari sepupunya, kemudian juga dia mengalami ya ini dia dengan yang lain. Jadi akibatnya hubungan dia dengan suami memang jadi tidak harmonis dan akhirnya dia memilih untuk bercerai karena dia merasa hidup suaminya ini sengsara gitu loh. Sengsara dengan gaji yang pas-pasan. Dia kawin sama orang lain, kalau masalah pelecehan seksual, trauma-trauma dia itu tidak diselesaikan, dia tidak akan pernah mampu melakukan hubungan yang baik. Pertanyaannya, apakah saya harus terima bu anak-anak itu saya asuh atau saya tetap paksakan itu dibawa oleh ibunya? Silakan. Pak, seandainya lah pak, saya mau jujur sama bapak ya pak, dan pendengar semuanya, seandainya dinding ruang praktek saya belasan tahun itu bisa bicara, dia yang akan berteriak duluan pada bapak, ambil pak, ambil gitu. Karena ibu itu bermasalah dengan dirinya. Belum ada yang menolong beliau, sebetulnya kasihan sekali gitu loh, kasihan sekali. Belum ada yang menolong beliau untuk mencabut semua kenangan buruk itu, yang walaupun ya nggak bisa hilang ya, tapi menjadi tidak sensitif saja dengan terapi, baru dia bisa berfungsi penuh sebagai istri dan sebagai ibu. Contohnya dia ketakutan kan pak kalau melakukan hubungan sama istri sama bapak kan pak, dan berbagai macam reaksi aneh kan, umumnya begitu. Kemudian dia akan selalu ketakutan, overprotective, marah-marah pada anaknya, emosi yang tidak dimengerti oleh orang sekelilingnya karena dia tidak bisa menyampaikan kenapa dia seperti itu. Ya, dia kan misalnya anaknya dideketin sama pamannya. Sini mama bilang, sini gitu. Anaknya kan bingung, tapi dia enggak bisa menjelaskan, dulu mama pernah digituin tau enggak? Dia enggak bisa. Jadi dia marah tidak menentu. Ya saya menggambarkan itu pak, seperti halnya balon bapak isi air tusuk sama jarum pentul, larinya kemana-mana. Jadi kalau terlalu panjang saya takut nanti yang lain gak kebagian. Pak ambil pak ya, kalau gak bapak asuh sendiri minta tolong saudara-saudara perempuan bapak atau ibu bapak, atau bapak cari istri baru. Tapi pak bapak harus lihat banget yang memang punya jiwa dan cinta sama anak-anak. Lepaskanlah istri bapak kalau bapak lapang dan berbaik hati. Jangan lepaskan istri bapak. Bantu dia untuk berobat karena susah mencari ibu bagi anak-anak. Oke, ini memang harus berhadapan ini ya. Betul, sesinya. Betul, Mbak. Okay. Karena harus terapi. Baik, kita kebalik papan lagi, Bu. Di sana ada Pak Basuki. Saya tidak setiap hari bisa bertemu dengan kedua anak laki-laki saya karena saya bekerja di daerah yang lain. Saya bertemu, akhirnya saya selalu menjadi murah hati karena merasa bersalah gitu ya. Gak setiap hari ketemu sama mereka. Salahkah saya, Bu? Ini mungkin murah hati tuh jadi apa aja? Oh iya, anak ini minta, iya, iya. Pak, saya cuma menjawab satu kata, salah. Karena sebetulnya cinta, Pak, tidak bisa digantikan dengan kata-kata. Anak Bapak tuh membutuhkan banyak pelukan, membutuhkan Bapak mendengarkan perasaannya, ya, mengikuti pikirannya dan mengarahkannya dari dalam, ya, bukan dengan memenuhi benda yang dia minta. Gitu. Karena apa, Pak? Ya, watilkal ayamuna nudawiluha bainan nas. Hari itu akan aku gilir-gilirkan di antara kamu. Saya enggak usah bilang, Pak, nanti kalau bisnis Bapak enggak bagus, maaf ya, Pak. Semua kita ini antrian mati, enggak tahu siapa duluan, Bapak duluan apa saya atau Mbak Ola. Ya, kalau Bapak pergi, Pak, siapa yang memenuhi kebutuhan yang sudah Bapak biasakan selama ini? Siapa? Memadai tidak harta yang Bapak simpan untuk ya memenuhi gaya hidup seperti itu di sisa hidup anak Bapak. Jadi saya pikir, Pak, masih ada waktu. Ya, jangan pernah putus harapan terhadap rahmat Allah. Nyatakanlah cinta, kasih sayang, dan hilangkan diri Bapak dari merasa bersalah. Karena Bapak tidak bersalah, pekerjaan itu yang membuat Bapak menjadi jauh. Jalan keluar yang pertama yang saya lakukan, pindah, Pak. Ya, pindah, keluar dekat dengan keluarga, lebih terjamin, lebih maslahat buat hubungan Bapak dengan ibu dan hubungan Bapak dengan anak-anak. Semoga Allah memudahkan urusan Bapak. Oke. Ini ada yang bertanya sedikit agak melenceng sih, tetapi mungkin ada kaitannya dengan anak-anak. Apa pendapat Ibu tentang homeschooling? Benarkah dengan homeschooling ini kita bisa lebih dekat dengan anak-anak? Betul. Itu sangat betul, Bu. Tapi Ibu harus merancangnya dengan baik. Ya, mungkin barangkali suatu waktu kita akan perlu bicara tentang homeschooling saja. Secara khusus. Ya, secara ya? Khusus. Karena saya menhomeschoolingkan bungsu saya ketika saya di Amerika. Tapi sistemnya sangat menunjang. Saya akan ceritakan pengalaman saya nanti. Dan positif dan negatifnya, berat dan enggak beratnya. Begini, Bu. Supaya Ibu juga jangan menunggu terlalu lama gitu loh. Homeschooling sangat mengikat kita dengan anak kita, karena kita selalu bersama-sama. Dan ibu, belajar itu bukan hanya berhadapan dengan buku. Ibu mau masukkan cucian, menyuruh anak ibu masukin cucian ke dalam mesin cuci, ya, dilihat kilonya, diukur deterjennya, dan besaran mana airnya dan sebagainya, itu udah matematika. Gitu. Ibu merebus air gitu loh, itu udah fisika. Karena melihat uap air dan sebagainya itu gelembung-gelembungnya. Jadi semuanya ibu pergi berbelanja itu bagian dari pelajaran matematika hari ini. Karena anak harus mengukur beratnya barang yang dibeli. Kemudian harganya, ya, gramnya, harganya, kualitasnya, ingredients-nya gitu loh. Itu udah termasuk biologi dan sebagainya. Oke, okay. Ini barangkali menjadi SMS terakhir yang kita bisa bahas malam hari ini, Bu. Oke, okay, baik. Pak Hendra Kurniawan, Assalamualaikum Bu Eli. Bagaimana cara mengatasi emosi kita terhadap anak yang emosi, ya kan? Yeah. Dan bagaimana cara membahagiakan anak kita, Bu? Terima kasih banyak, Pak Hendra. Jadi begini, pertama, Pak, seperti kita bicarakan minggu lalu, Bapak turunkan frekuensi. Ya, Pak. Anak Bapak marah, ada sebabnya. Cari dulu sebabnya itu apa. Dengan mendengarkan perasaannya, nampak sama ayah marah sekali kamu nah. Jadi kalau anak kita udah emosi, kitanya yang terkontrol. Kalau misalnya kita gak tahu sebabnya apa, jangan-jangan, Pak, gitu, anak Bapak mengalami gangguan ada untuk makanan tertentu. Gak bisa kacang misalnya, atau gak bisa terigu terlalu banyak, atau gak bisa gula terlalu banyak membuat dia jadi sangat aktif. Jadi Bapak harus periksa darah. Kalau cara-cara parenting udah gak makan. Ya, ada alergi apa? Ada sambungan apa? Ada benturan apa terjadi di kepalanya? Jadi Bapak harus punya praduga terhadap beberapa hal, kemungkinan fisik, hormonal, maupun psikologis yang terjadi pada anak Bapak. Jadi kitanya yang harus lebih meredam dulu, turun dulu, Pak, mendengarkan dulu. Dan kalau dia pemarah sekali, jurus pertamanya, Pak, peluk. Peluk yang ketat dan bilang, ayah sayang kamu. Kalau kamu terus begini, ayah khawatir ayah kehilangan kesabaran. Tolong nak, bicara baik-baik sayang, bicara baik-baik. Terus setelah Bapak peluk, Bapak tolak sedikit badannya, tatap mukanya, bilang oke, okay, mau bilang apa? Coba bilang dengan kata-kata. Bilang nak, Ayah dengarkan. Ya, Bapak lepaskan sedikit lagi gitu supaya lebih renggang dan elus bahunya atau kepalanya bilang, bicara baik-baik nak, colok bicara baik-baik. Saya kebayang takutnya ayah kalau udah gak sabar kita ditampar. Aduh, ngeri, aku takut. Itu anak tambah marah ya, tambah dendam. Oke, okay, baik. Ibu ini SMS yang terakhir yang bisa kita bahas malam tadi, hari ini. Tadi katanya tadi udah terakhir. Iya, maksudnya itu sudah terakhir. Artinya apa yang bisa kita simpulkan dari apa berbagai pertanyaan-pertanyaan gitu ya, keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para orang tua dan juga smart listener yang mungkin posisinya adalah sebagai anak. Silakan Ibu. Baik, saya telah memikirkan lama dari 3 mingguan ini. Ada sebuah lagu yang dikarang oleh seorang seniman besar dan saya mestakung, semesta mendukung, Allah mengizinkan, tiba-tiba menelpon saya menjelang kita mau siaran ini dan saya dia minta dia merekam suaranya dengan seorang anaknya. Teman-teman sekalian, ayah adalah bintang. Walaupun beliau tidak bisa memenuhi tugas dan harapan kita, tapi beliau sebetulnya mempunyai keinginan untuk itu. Karena beliau repot bekerja, ya. Ayah adalah bintang dikarang dan dinyanyikan bersama oleh Neno Warisman dan putri bungsunya Raudia Ramadhani. Kita simak bersama. Selamat menikmati. Mu ayah adalah bintang. Walau kau tak pernah hadir lama bersama kami karena kau harus bekerja. Ayah, tetaplah engkau di sana, di tempat terbaik bernama keluarga. Ayah cintaku, candamu ku rindu. Ayah pemimpinku, bimbinglah daku. Ayah belah jiwaku, timbanglah hatiku. Ayah kau selalu bintang, semua ayah adalah bintang. Ayah kau selalu kami sayang. Semua ayah adalah bintang. Semua ayah arif dan penyayang. Semua ayah kan selalu berikan kasih sayang dan pengorbanan, waktu canda dan kehangatan. Wah, semua ayah adalah bintang. Semua ayah arif dan penyayang. Ayah pulang dan tersenyumlah, kau terbaik ayah, tak terganti ayah. Ayah bintang, ayah kami sayang. Ayah bintang, kau selalu kami sayang. Lagunya bikin saya merinding. Oh, saya cinta sekali. Dia adalah adik jiwa saya. Dia selalu menyuarakan ya. Pikiran jadi, saya luar biasa ya. Jadi ini adalah insyaallah apa kesimpulan kita malam hari ini dijawab dengan lagu ini. Iya. Betapa bangganya kita sebenarnya memiliki ayah, apapun dia dan bagaimanapun dia. Iya, katakanlah selalu ayah adalah bintang dan ayah tersayang. Iya. Oke. Bu Eli Risman, ini adalah juga siaran kita yang terakhir loh di tahun ini. Oh iya. Ya, 2014. Iya, selamat tahun baru ya. Dan kita juga menyampaikan tahun depan lebih baik, lebih segala-galanya. Ya, pengasuhan juga lebih oke, lebih bagus. Amin. Dan sebagainya. Ya. Kami juga menyampaikan selamat merayakan Natal untuk Anda yang merayakannya besok ya. Dan kita ketemu lagi di tahun depan, di tahun 2015. Smart Parenting akan hadir lebih awal, jadi nantikan promosinya. Nantikan informasinya di Smart FM ya. Oke, dan akhirnya saya Ola Nurlija. Saya Eli Risman. Mari kita bangun generasi cerdas.